Hi, this is PPT, a little B baby. Shout out to Mr. TV. Going to build this beat. How you going crazy? How you going crazy? Datang mereka ketakutan, semuanya musuh bisa kutalukan. Lagu ku berisi yang macam alasan kau menikah muda dengan pacarmu. Armin dia saudara sama Jimin, pendengarku solid. Aku bisa jamin di musim kemarau rawan kebakaran. Aku hati-hati nyalakan titik api. Nongkrong sama teman dengan lagu metal yang penting teriak. Ngeplan aku ngasal pulang ke rumah, waktunya putar K-pop malah ketiduran. Aku mimpin gokyo, Jiyo, Sana, Lisa, Ryujin, streaming, fancam. Aku paling rajin, bolos sekolah, aku tak perlu izin. Monitor kaya tapi mental miskin. Itu kalian, itu yang makian. Dari Bambi Academy, aduh kan. Bukannya sadar tapi malah sombong. Besar kepala tapi sayangnya isi kosong. Ya anda tahu konyanya saya. Nilai PKN merah tapi sering makar. Bro I went to the fans, make a fight, I'm better to record, I'm feeling fine, I'm feeling fine, maybe I'm better, I'm better, I'm better, I'm better, I'm better, izinkan aku kembali bertanya, coba sebenarnya layak di sana posisi jawara. Aku sudah bosan, ku selalu menang. Tolong cari lawan yang lebih sentara, yang bisa kalahkan atau setidaknya ada perlawanan. Aku belum percaya apa kata mereka, kata lu hebat tak terlalu sempurna. Apa itu kalah, ku ingin sekali rasakan. Ku sudah bosan di atas semua ujian. Bahkan IQ mereka bilang masterpiece. Ya ya ya, aku gak narsis. Shout out to Psycho G. Ya ya, katanya bisa kita sampai pagi. Tapi sorry bro, sekarang sudah muncul Vicky. Yang freestyle-nya lebih akurat dan lebih tepat. Kamu kawat, bisa langsung minggat. Yeah, rima ini canggih, canggih. Yeah, kau dengar pasti nanggih.